بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يعين عبده باب selanjutnya yaitu bab apakah seseorang disyariatkan untuk membantu budaknya? Ya, seolah-olah beliau bertanya, namun ini adalah penetapan dari beliau rahimahullah. Artinya disunahkan bagi seseorang untuk membantu budaknya atau khodimnya, pembantunya, atau karyawan dan yang semakna dengan itu. Qala haddatsana Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani Ibnu Wahb. Qala akhbarani Amr an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala a'inul 'amila min 'amalihi wa inna 'amila Allah la yakhib. Ya'ni al-khadim. Dari Yahya bin Sulaiman qala, beliau berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Wahab. Ibnu Wahab menyatakan telah memberitakan kepada kami Amr dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, ya, siapa yang berkata? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. A'inul 'amila min 'amalihi, bantulah seorang pekerja dari amalnya. Fa inna 'amilallah la yakhib, karena 'amilallah, seorang yang bekerja karena Allah itu tidak akan rugi, ya, tidak akan kecewa. Ya'ni al-khadim, yang dimaksud dengan 'amilallah adalah seorang pembantu atau budak. Ini adalah asar yang datangnya dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai dalil daripada bab. Ya, bahwasanya disunnahkan bagi kita untuk membantu budak atau seorang pembantu. Sebagaimana la yakhfa 'alaina, ya, tidak tertutupi bagi kita semua masdar syariat ini, imma dari Al-Quran, imma dari As-Sunnah, atau aqwalus sahabah, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan secara langsung di dalam Al-Quran untuk kita mengikuti mereka. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan itqan, dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya, maka Allah mencetempel, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya para as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadith irbad menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, kata Rasulullah, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati. Ketika demikian, kata Rasulullah, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnat al-khulafa ar-rasyidin, dan mereka para khulafa, para pengganti daripada ar-rasul alaihi salatu wassalam, termasuk di antara mereka sahabah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun termasuk yang akhir-akhir, namun beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, artinya tidak jarang dari apa yang beliau sampaikan dihukumi sebagai sebuah hadis yang marfu, yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dipertegas dengan hadis-hadis sebelumnya yang kita diperintahkan untuk membantu budak, pekerja, pegawai dan yang semakna. A'inul amil, kata Abu Hurairah, bantulah seorang pekerja dari pekerjaannya. Perintah, ya, perintah dari seorang sahabiyun jalil untuk kita membantu seorang pekerja. Fa inna amil Allah la yakhib. Karena amil Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya amil Allah ini adalah sebuah lakab, sebuah julukan yang mulia yang diberikan kepada seseorang yang betul-betul bekerja ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul menunaikan amanah yang dilakukannya daripada pekerjaannya, tidak berkhianat, tidak dibarengi di dalamnya kedustaan demi kedustaan, ya, dilakukan sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya, maka orang tersebut disebut amil Allah. Mereka yang bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang ikhlas, ya, ini yang demikian la yakhib, dia tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah dia merasa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Ya, ini adalah sebuah julukan yang mulia yang hanya pantas diberikan kepada mereka-mereka yang mempunyai amanah, ya, yang mempunyai amanah di dalam pekerjaannya. Yaitu yang dimaksud di sini adalah al-khadim, seorang pembantu atau budak atau yang semakna. Tentunya dalam asar ini, ya, menggambarkan kepada kita sekian fawaid, ya, antaranya bagian daripada sunnah adalah al-ihsan, berbuat baik dan juga membantu orang lain. Lebih utamanya adalah seorang yang bekerja dengan kita, ya, seperti budak atau pembantu atau karyawan kita, ya, di dalam menunaikan pekerjaannya, utamanya ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan secara sendirian. Begitu juga di sini terdapat faedah, seharusnya bagi setiap mukmin dan muslim untuk senantiasa ikhlas di dalam menunaikan setiap yang menjadi amanah baginya. Ya, karena celaka, ya, ketika amanah itu sudah tidak dianggap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah." Maka tunggulah. Ya, tunggulah saatnya semakin dekat kepada kehancuran ketika amanah itu sudah tidak dianggap. Maka harus ikhlas di dalam menunaikan sebuah pekerjaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itu dia berhak mendapatkan laqab amil Allah, seorang yang bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian ini dia akan mendapatkan pahala yang besar, ya, diambil dari ucapan Abu Hurairah, la yakhib, dia tidak akan pernah rugi. Artinya selalu dan senantiasa ketika dia ikhlas penuh dengan amanah, maka dia terus mendapatkan apa? Ar-ribah, keberuntungan. Ya, keberuntungan. Sebaliknya, ya, mereka yang tidak bekerja dengan amanah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa dan selalu merugi. Ya. Kemudian di sini juga terdapat bahwasannya pahala bagi seorang pembantu, bagi seorang budak, karyawan, ketika dia ikhlas ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mungkin perlu ditambahkan, ya, di antara aturan, ya, sehingga seseorang pantas disebut sebagai amil Allah Subhanahu wa taala, yaitu pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang haram, bukanlah sebuah pekerjaan yang diharamkan, setidaknya pekerjaan yang mubah, apalagi pekerjaan tersebut ada unsur ibadahnya, maka lebih lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya urusan-urusan yang mubah, ketika dia ikhlas menunaikannya penuh dengan amanah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika pekerjaannya adalah sebuah pekerjaan yang haram, semisal perjudian, perzinahan, atau setiap pekerjaan yang akan mengarah kepada perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas dia disebut sebagai amil Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syahidnya pada asar ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bagian daripada sunnah kita membantu budak kita atau pembantu kita. Selanjutnya qala babu la yukallaf aw la yukalliful 'abd min al-'amali ma la yutiq. Kita keluar dari bab sebelumnya dan memasuki bab yang baru, yaitu bab seorang hamba, seorang budak tidak dibebani dengan sebuah pekerjaan yang dia tidak mampu. Artinya ketika demikian keadaannya dan dia paksakan, maka harus ada konsekuensinya dengan dibantu. Sebagaimana pada hadis-hadis sebelumnya, ya, dia harus dibantu. Ketika tidak, maka dia telah berbuat zalim, telah berbuat zalim kepada sang pembantu atau karyawan atau pekerja tersebut. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata kepada kami Abdullah bin Yazid, beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Yazid Al-Adawi, ya, Al-Adawi Abu Abdurrahman, disebut oleh Imam Al-Zahabi sebagai Al-Hafidh, thiqah, terpercaya. Qala haddathana Sa'id bin Abi Ayyub, Abdullah bin Yazid berkata, telah berkata kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub, ya, Sa'id bin Abi Ayyub, namanya Abu Ayyub adalah Miqlas, mim, qaf, lam, ada ya panjang Miqlas, demikian. Jadi nama beliau adalah Sa'id bin Miqlas. Miqlas adalah Abu Ayyub, dikenal dengan Sa'id bin Abi Ayyub Al-Khuza'i, ya, Abu Yahya. Al-Imam Ahmad menyatakan tentang beliau la ba'sa bihi, artinya hadisnya bisa digunakan dan dianggap thiqah oleh sekian ahlul ilm, ya, sekian ahlul ilm. Qala haddatsani Ibnu Ajlan, sering kita lewati Ibnu Ajlan, ada yang ingat siapa nama beliau Ibnu Ajlan? Hah? Nah, Hisham. Nah, Ibnu Ajlan. Sekian kali kita lewati nama ini. Artinya bukan suatu yang asing lagi. Ibnu Ajlan, ya. Diingat-ingat ya. Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan Al-Qurashi. Ada Ibnu Ajlan, ada Ajlan. Nanti akan kita lewati. Ya. Qala an Bukairin Ibnu Abdillah, dari Bukair bin Abdillah. Bukair demikian ya, dengan ba yang didhammah. Bukair bin Abdillah Al-Ashaj Al-Qurashi. Beliau adalah seorang imam Al-Hafidh, ya, termasuk sigar at-tabi'in. Abu Abdillah Bukair bin Abdillah Al-Ashaj Al-Qurashi, termasuk sigar at-tabi'in. Hadisnya pun juga diambil, dipersaksikan oleh para a'immah. Di antara mereka Imam Ahmad menyatakan thiqah, seorang yang saleh. Begitu juga Yahya Ibnu Ma'in juga menyatakan beliau ini terpercaya. Qala an Ajlan, ya, Ajlan di sini siapa? Satu hadis ya, yang terdapat padanya sekian nama yang hampir sama. Kayaknya perlu teliti ya. Naam. Ajlan di sini adalah Ajlan maula bekas budaknya Fatimah binti Utbah. Ya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali ma la yutiq. Bagi budak, ya, artinya bagi seorang budak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya hak seorang budak atas tuannya dikiaskan hak seorang karyawan atas atasannya, ya, ta'amuhu wa kiswatuhu, yaitu makanannya dan pakaiannya, yaitu bil ma'ruf, pakaian dan makanannya dengan baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Adapun pada hadis-hadis yang lalu kita baca harus mumatsalah, ini min babil istihbab, harus sama. Ketika tuan pakai ini, budaknya juga harus pakai yang seperti ini. Ini membab apa? Istihbab. Ya. Sunnahnya begitu. Namun setidaknya diberikan bil ma'ruf, dengan baik, disesuaikan dengan adat kebiasaan. Ya, disesuaikan dengan adat kebiasaan. Di dalam hal-hal yang semisal ini, adat dan kebiasaan ini punya peranan, ya, punya peranan. Oleh karenanya di dalam sebuah kaidah penting, yaitu al-adah muhakkamah, sebuah adat kebiasaan itu dijadikan hukum. Dijadikan apa? Dijadikan hukum selama tidak menyelisihi kitab Allah dan tidak menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya diberikan haknya bil ma'ruf. Tidak harus baru, tidak harus yang istimewa atau mungkin sama. Namun setidaknya haknya diberikan. Wa la yukallafu minal amali ma la yutiq. Begitu juga di antara hak seorang hamba, seorang budak, dia tidak dibebani dengan sebuah pekerjaan yang dia tidak mampu, ya, sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu. Artinya secara mujmal hadis ini terdapat anjuran dan hasungan atau apa yang semakna, motivasi, ya, motivasi untuk kita berbuat baik kepada budak atau karyawan dan yang semakna dengan itu, dan at-tarafuq bihim, berlemah lembut dengan mereka, berlemah lembut dengan mereka, ya. Jangankan kepada budak atau karyawan yang dia setiap hari kita jumpai di hadapan kita, seorang mukmin dan muslim di antara kemuliaan akhlaknya adalah bersikap ar-rifq wal-lin, bersikap lemah lembut di dalam bertutur kata, di dalam berbuat, ya, di sekian hadis, ya, bahkan firman Allah, Allah menyatakan law kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli, wahai Muhammad, jika engkau keras, ya, law kunta faddan ghalidhal qalbi, dan hatimu pun kaku, maka mereka akan lari darimu, mereka akan lari darimu, ya. Maka dituntut kita untuk bersikap lemah lembut, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam adalah awal wahid yang pertama menerapkan apa yang Allah perintahkan di dalam berlemah lembut, ya. Di antara yang paling nampak, Rasulullah SAW dilempari batu dan diutus kepada Rasul malaikat-malaikat penunggu gunung yang siap untuk membalikkan pegunungan-pegunungan yang ada. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk itu. Ya. Rasulullah menolak untuk itu dan berharap dari anak keturunan mereka adalah orang-orang yang tangguh membela tauhid, mereka yang mentauhidkan Allah, yang memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Ya. Ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kaumnya, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi mereka orang-orang Yahudi yang menyatakan assalamu alayka ya Muhammad, yaitu celaka bagimu, kematian dan yang semakna dengan itu, ya. Maka Rasulullah pun dengan lembut, ya, menjawab mereka, wa alaikum, kata Rasulullah, ya, wa alaikum. Ketika sebagian mereka termasuk istri beliau pun marah, ya, mendengar ucapan-ucapan tersebut, maka Rasulullah pun menyatakan mahlan, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ini adalah Rasulullah SAW yang menyatakan ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kelemah lembutan tidaklah ketika kita gunakan pasti akan membuat semuanya itu indah, dan sebaliknya ketika kelemah lembutan itu dicabut akan membuat segala sesuatu itu kacau. Bisa dicoba, ya, bisa dicoba. Tidaklah kekerasan, tidaklah kekakuan dan kekasaran pasti akan membuat umat ini lari, ya. Kata Rasulullah, inna minkum munafirun, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat manusia lari. Dengan apa? Dengan kekakuan, dengan sikap yang berlebih-lebihan, ya, ya, melampaui batasnya. Al-matlub, ya, kita untuk senantiasa istiqamah, ya, terus istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran, min ghairi ifratin wala tafrit. min ghairi ghuluwin wala jafa, dengan tidak ifrat dan tidak tafrit, yaitu beribadah sesuai dengan porsinya, ya, tidak menambahi dan tidak mengurangi, dan dengan tanpa ghulu, dengan tanpa berlebih-lebihan di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah perkara, dan tidak pula jafa, tidak pula kaku, ya. Ini adalah yang diharapkan, yang disebut dengan wasatiyatul Islam, yaitu bagaimana sikap tengah di dalam Islam, yaitu senantiasa al-istiqamah di atas al-haq, ya. Ini yang penting, ya. Inilah Islam, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, ya, azizun alaihi ma'anittum, dan rasul tersebut merasa tidak ridho dengan kesulitan yang ada pada umat ini, kesulitan yang ada pada diri manusia, dan rasul tersebut raufur rahim bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman bersikap rauf dan rahim, penyayang, ya, pengasih dan penyayang. Ini adalah sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini hukum asalnya. Ada budak orang yang terdekat kepada kita, maka bi aula, lebih utama lagi untuk kita berbuat baik, untuk kita bersikap lemah lembut, untuk kita bersikap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, ya, oleh syariat, termasuk orang tua, mimbabi aula, keluarga kita, kakak-kakak dan adik-adik kita, termasuk karyawan dan pembantu, ya. Maka di antara hak mereka makanan dan juga pakaian, serta tidak membebani dengan beban yang berat bagi mereka, dan ketika memang terpaksa, ya, maka disunahkan untuk kita membantu sebagaimana pada bab yang sebelum ini kita baca. Naam. Qala haddatsana Musaddad, hadis yang kedua atau mungkin hadis yang keempat karena dilewati sekian hadis dari bab ini, karena mungkin terdapat perawi-perawi yang sangat lemah sehingga dianggap oleh Imam Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang lemah. Ini adalah yang sudah dipilah, ya. Yang kita baca ini adalah sahih al-adab al-mufrad dengan pentashihan dari Imam Al-Albani rahimahullah. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anil A'mash qala Ma'rur mararna bi Abi Dzar radhiyallahu anhu wa 'alayhi thawbun wa 'ala ghulamihi hullatun. فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ. Telah lalu kita lewati hadis ini, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Ma'rur kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi pada Abu Dzar yang mempunyai seorang budak, ya. Dan Abu Dzar memakai pakaian, gulamnya pun atau budaknya pun memakai hullah. Ya, maka dikatakan oleh perawi, "Lau akhadta hadza wa ataita hadza." Kenapa jika engkau ambil ini dan engkau memberikan padamu ini sehingga sama, ya. Sehingga sama. Kanat hullatun, maka akan menjadi hullah. Qala Nabi SAW, maka beliau pun menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ikhwanukum ja'alahumullah tahta aidikum, saudara-saudara kalian, yaitu budak yang dimaksud, yang Allah jadikan mereka di bawah tangan kalian, artinya di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka wajib baginya, fal yut'imhu mimma ya'kul, hendaklah dia memberikan makan dengan apa yang ia makan, wal yulbishu mimma yalbas, dan memakaikan kepadanya pakaian sebagaimana yang ia pakai, wala yukallifhu mimma yaghlibuhu, dan tidak membebaninya sesuatu yang dia tidak mampu. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu, jika dia dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu, fal yu'inhu alaih, maka bantunya. Telah lalu fawaid daripada hadis ini, intinya syahidnya daripada hadis ini, potongan hadis, wala yukallifhu ma yaghlibuhu, jangan kita membebani sesuatu yang tidak dimampui oleh seorang pembantu atau seorang budak, ya. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau ingin berdalil dengan hadis ini tentang bab yang beliau sampaikan, yaitu la yukallaful abd minal amal ma la yutiq. Kita tidak boleh membebani seorang hamba dari sebuah pekerjaan yang dia tidak mampu. Jika demikian keadaannya, maka fal yu'inhu alaih. Ketika memang terpaksa, maka tolonglah, ya, maka tolonglah, dibantu. Qala babu nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Kita keluar dari bab sebelumnya dan memasuki bab setelahnya. Yaitu bab nafaqah, ya, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai nafaqah daripada hartanya untuk budaknya dan pembantunya, ini dinilai sedekah di dalam Islam. Ini yang ingin beliau sampaikan, sebuah bab permasalahan bahwasanya nafaqah yang kita keluarkan di dalam Islam ini untuk budak atau pembantu atau yang semakna dengan itu, ini dinilai sedekah, dinilai sedekah. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Ibrahim bin Musa, Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zadan At-Tamimi, thiqah, beliau seorang imam dan guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Baqiyah, beliau berkata Ibrahim bin Musa telah memberitakan kepada kami Baqiyah. Baqiyah telah lalu tentang beliau, Baqiyah ibnu Al-Walid. Baqiyah ibnu Al-Walid. Qala akhbarani Bahir ibn Sa'ad, Baqiyah menyatakan telah memberitakan kepadaku Bahir bin Sa'ad, ya, Bahir bin Sa'ad As-Suhuli Al-Himsi Al-Syami, thiqah, terpercaya. Qala an Khalid ibn Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan Al-Kila'i Al-Syami, beliau dikatakan bertemu dan berjumpa dengan 70 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada cacat, ya, artinya tidak diperbincangkan oleh para nuqat al-hadis, nuqat ar-rijal, para imam muhaddisin tidak berbicara tentang beliau Khalid bin Ma'dan. Adanya beliau dikatakan thiqah, terpercaya. Qala anil miqdam, dari al-miqdam, ya, so, miqdam bin Ma'di Karib, sahabiyun jalil, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yakul, beliau miqdam mendengar Nabi SAW menyatakan, ma at'amta nafsak fahuwa sadaqah, apa yang engkau makan untuk dirimu, maka itu dinilai sedekah. Wa ma at'amta waladak wa zaujatak wa khadimak fahuwa sedekah, dan apa yang engkau berikan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada pembantumu, yaitu budak atau pembantu dan yang semakna, fahuwa sedekah, itu pun juga dinilai sebagai sedekah, ya. Zahir, ya, segi pendalilan daripada hadis ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya yang kita berikan kepada pembantu itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kelebihan seorang mukmin. Artinya banyak di antara langkah-langkah mereka ini dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yaitu sebagaimana kita semua tahu yang kita berikan untuk orang fakir. Sedekah adalah atiyah, sebuah pemberian, ya, sebuah al-atiyah yang kita berharap dari pemberian tersebut pahala, ya, dengan mengeluarkan apa yang kita miliki daripada harta karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak daripada amalan yang dinilai sedekah di dalam Islam. Ya. Dinilai sedekah di dalam Islam, di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, setiap sendi-sendi manusia itu ada sedekah yang harus dikeluarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap harinya, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari ketika matahari terbit, di sana ada sedekah yang harus dikeluarkan setiap sendi-sendi manusia. Kemudian di antara yang akan mendapatkan pahala sedekah, kata Rasulullah, ya'dilu bainal itsnaini sedekah, seorang ketika berbuat adil antara dua orang, maka itu pun akan dinilai apa? Dinilai sedekah. Akan dinilai sedekah. Wa yu'inu ar-rajulu 'ala dabbatihi, begitu juga seseorang ketika membantu orang lain untuk naik ke kendaraannya, wa yahmilu 'alaiha, dia naikkan, au yarfa 'alaiha mata'a, atau dia mengangkatkan barangnya di ke atas kendaraannya, maka itu pun juga dinilai sedekah. Fal kalimatu thayyibah sedekah. Begitu juga ucapan, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati, ya. Hatta dengan sebuah salam saja itu dinilai sedekah. Naam, azan dulu. Baik, azan dulu, تفضل. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Assalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan bahwasanya setiap langkah seorang mukmin ini diantara keistimewaan mereka, orang-orang yang beriman dinilai sedekah, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya setiap langkah, setiap sendi-sendi manusia itu ada sodakohnya. Lantas bagaimana kita bisa memenuhi itu? Maka Rasulullah menjelaskan setiap keadilan terdapat sodakoh. Setiap kita membantu orang lain juga terdapat sodakoh padanya. Ucapan yang baik, kata-kata yang indah juga dinilai sodakoh. Ya. Kemudian kullu khutwah yakhutuha, setiap langkah yang ia langkahkan untuk menuju ke masjid ila shalah juga dinilai sedekah, ya. Dan yumitul adza anit tariq sedekah. Ketika seorang mukmin dia mengangkat gangguan yang ada di jalan pun juga dinilai sedekah. Maka di sini terdapat apa? Keutamaan, ya, orang-orang yang beriman, ya, dalam hadis ini dan juga hadis yang kita baca daripada bab ini terdapat keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hamba yang beriman, ya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu amalan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala dan dinilai dari setiap apa yang mereka kerjakan sebagai pahala. Ya, subhanallah, ini adalah sebuah kelebihan. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya. Ya, maka itu untuk dirinya, akan kembali kepadanya. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat sebuah kejelekan, sebuah amalan yang tercela, itu pun juga akan kembali kepada dirinya. Maka Allah tidak menzalimi seorang pun, bahkan ada nilai lebih dengan setiap langkah kita dinilai sedekah. Ya, dinilai apa? Sedekah. Ini terdapat keindahan Islam. Keindahan Islam. Bahwasanya Islam menganjurkan kepada pengikutnya dan memerintahkan mereka untuk terus berada di atas perkara-perkara yang baik tersebut dan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sini terdapat hendaklah seorang mukmin untuk memperbaiki niatnya, ya, sehingga setiap langkahnya itu dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Maka perbaiki niat kita, ya, niatkan setiap langkah kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua akan dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang menghafal angkat tangan, yang akan nyetor 1, 2, 3 saja, kurang satu siapa lagi? Hah? Baru dua, Arman, terus siapa lagi satunya tadi? Taib, cuman dua, yang lain tidak ada. Taib, bismillah, ya Allah, Arman. Ja'alahumullah tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wal wal yulbishu ma yaghlibuhum نعم تفضل طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ممكن نكتفي بهذا القدر cukup sampai di sini insyaallah kita lanjutkan kembali sisa daripada hadis-hadis pada pertemuan-pertemuan yang akan datang subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.